Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah amma ba'an. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadithus sabi', hadis yang ketujuh. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Suhr radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanduru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibn Suhr, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh-tubuh kalian, tidak melihat bentuk muka kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, warwahu Muslim aidan bilafdin atam. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dengan lafaz yang lebih sempurna. Inna allaha la yanduru ila suwarikum. Wa amwalikum. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk fisik kalian, tidak melihat harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Nah, wa fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala islahil jawarih. Perhatian untuk kebaikan hati lebih didulukan daripada perhatian untuk perbaikan fisik. Nah, ini termasuk ajaran Islam yang mulia, ikhwan fillah azzakumullah, memperbaiki kualitas hati itu harus lebih didulukan daripada memperbaiki kualitas fisik. Mungkin kalau kita rajin olahraga, makan yang bergizi, ya, nah, sehingga tubuhnya sehat, berotot, kuat, atletis. Mandi, ya, mukanya dikasih zaitun biar licin, rambutnya dicukur biar ganteng, ya, pakai baju yang bagus, tambah kacamata, walaupun gak minus, ya, itu biasanya sangat diperhatikan oleh manusia. Khususnya mereka-mereka yang memang apa ini, perhatian dengan dirinya, yang biasa menjaga penampilan. Islam mengajarkan kita demikian. Tetapi memperbaiki kualitas hati harus lebih didulukan, lebih dinomor satukan. Nah, di mana? Lianna tattabi'u amrahu wa nahyahu. Karena anggota badan itu mengikuti perintah dan larangan hati. Lianna tattabi'u amrahu wa nahyahu. Fa'idha solahal qalbu solahal jasadu kullu. Wa idha fasadal qalbu fasadal jasadu kullu. Maka jika baik kualitas hatinya, maka akan baik kualitas fisiknya. Dan jika rusak hatinya, maka rusaklah seluruh organ tubuhnya. Fa idha solahal qalbu solahal jasadu kullu. Wa idza fasadal qalbu fasadal jasadu kullu. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzur ila qulubikum. Naam, dalam riwayat yang lain yang lebih sempurna, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walaki yantur ila qulubikum wa a'malikum. Al-fa'idatu as-thaniyah. Thawabul a'mali. Yakunu bima in akoda. Alaihil qalbu. Min ikhlasin wa husni niyatin. Thawabul a'mali yakunu bimang aqada alaihi alqalbu min ikhlas wa husni niyyah. Pahala amalan itu tergantung apa yang dilakukan oleh hati dari keikhlasan dan bagusnya niat. Jadi kalau hatinya ikhlas, hatinya bagus niatnya, maka amalan itu akan bernilai pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwan fillah a'azzakumullah, kualitas hati memang dinomor satukan. Keikhlasan dan bagusnya niat terkait dengan apa ini? Hati menjadi pijakan dalam menilai amal yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Al-fa'idatus salisah. Al-insan mas'ulun wa muhasabun ala niyatihi wa amali. Al-insan mas'ulun wa muhasabun ala niyatihi wa amali. Manusia itu akan diminta pertanggungjawaban dan akan dihisab sesuai dengan niat dan amalnya. Nah, oleh sebab itulah ikhwan fillah a'azzakumullah, niat dan amalan harus benar-benar diperbaiki, harus benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena inilah yang dilihat oleh Allah, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mukanya jelek atau ganteng itu enggak dihisab. Kasihan kalau yang dinilai baik yang ganteng-ganteng, ya kasihan yang jelek-jelek. Ya, nah. Taib. Atau kalau ukuran hisab itu ialah harta, kasihan yang miskin. Ya, yang banyak hartanya berarti bagus, yang sedikit harta berarti jelek, nah, kasihan yang miskin. Nah. Jadi ini termasuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dipertanggungjawabkan, yang dihisab ialah niat dan amalnya. Sehingga bisa apa ini? Adil semuanya. Enggak peduli bentuk mukanya ganteng atau jelek, gemuk atau kurus, kaya atau miskin. Allah melihat hati dan amal kita. Naam, walakin yantur ila qulubikum wa a'malikum. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Fihi raddun ala dhalalatil murji'ah. Alladzina qalu annal imana fil qalbi faqat. La yata'allaku bi amalil jawari. Dalam hadis ini terdapat bantahan, fihi raddun, atas kesesatan kelompok murji'ah, ala dhalalati al-murji'ah, alladzina qalu annal imana fil qalbi la yata'allaqu bi amalil jawari, yang berpendapat atau meyakini bahwasanya iman itu apa yang ada di hati, tidak terkait dengan amalan anggota badan. Itulah faedahnya riwayat tambahan yang disebutkan dalam Imam Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ada tambahan apa ini? Wa a'malikum. Dengan adanya tambahan ini, maka keyakinan murji'ah terbantah bahwa Allah melihat hati dan juga amalan anggota badan yang lain. Sementara orang-orang Muslim meyakini iman itu hanya apa ini? Keyakinan dalam hati saja. Enggak perlu melakukan amalan yang lain yang dilakukan oleh anggota badan. Ini kesesatan dari kelompok Murji'ah. Barakallahu fikum. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahutaala al-haditsus tsamin. Hadis yang ke-8. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Abdullah ibn Qais Al-As'ari, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang yang berperang dengan semangat keberanian, berperang dengan semangat hamiyah kesukuan, berperang dengan semangat riya. Mana di antara orang itu yang termasuk fi sabilillah, di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan niat untuk menjadikan kalimat Allah menjadi tinggi, maka dialah yang ada di jalan Allah. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, hamiyatan ay ghi'atan an ashiratihi au ahlihi au astiqai. Hamiyatan itu adalah ghirah, kecemburuan. An asyiratihi au ahadihi au astiqai, dengan membela keluarganya atau teman-temannya. Kecemburuan yang tinggi yang menyebabkan apa ini? Dia membela keluarganya atau teman-temannya. Itu namanya hamiyah. Ghiratan an asyiratihi au ahlihi au astiqai. Kalimat Allah ai dinullah, kalimat Allah dalam hadis ini maksudnya ialah agama Allah yang berisi firman-firmannya dan sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dinullah alladhi fihi kalamullah wa kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi hadzal hadis fawaid. Al faidatul ula. Al-amal as-salihah tuhtasabu bin niyati as-salihah. Amalan yang baik tuhtasabu bin niyatis sholihah, dianggap jika niatnya baik. Jadi amalan yang baik itu dianggap baik jika niatnya baik. Al-amalu sholihatu tuhtasabu bin niyatis sholihah. Jihad fisabilillah itu amalan yang baik apa tidak? Amalan yang baik. Nah, jihad fisabilillah itu dianggap baik jika orang yang melakukannya niatnya baik. Tapi kalau jihad fisabilillah yang dilakukan oleh seseorang yang niatnya salah, maka dia tidak mendapatkan pahala jihad fisabilillah, sehingga amalannya menjadi tidak baik. Jadi amalan yang baik itu dianggap baik jika disertai dengan niat yang baik. Al-a'malu sholihatu tuhtasabu bin niyati sholihah. Al-fa'idatu athaniyah. Fadlul jihad. Liman qatala fi sabilillah. I'la'an di kalimatillah. I'la'an di kalimatillah. Keutamaan jihad itu hanya akan didapatkan oleh orang yang berperang di jalan Allah dengan niat meninggikan kalimat Allah. Dengan niat meninggikan kalimat Allah. Adapun kalau niatnya selain itu, maka tidak mendapatkan fadilah jihad. Seperti niatnya ialah karena idhar syaja'ah. Nah, supaya dianggap pemberani. Atau hamiyatan, semangat perangnya adalah karena membela sukunya, membela keluarganya, membela teman-temannya. Tidak ada pembelaan terhadap Islam, maka tidak dapat fadilah jihad. Atau riaan karena pamer, kepada orang-orang supaya dikatakan ini mujahid sejati, maka tidak mendapatkan fadilah jihad fisabilillah. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah. Annal qitala yaqau bi asbab bahwa perang itu dilakukan dengan banyak sebab. Awalan i'la'an di kalimatillah, wa hadha sababun mahmud. Yang pertama sebabnya ialah untuk membela atau meninggikan kalimat Allah. Maka ini ialah sebab yang terpuji. Tsanian, talabul ghanimah. Ini perang dengan sebab ingin mendapatkan ghanimah. Thalisan, idhar syaja'ah. Ini perang dengan sebab ingin menunjukkan apa ini? Keberaniannya dalam perang. Pamer keberanian. Nah, rabian al-hamiyah. Sebab dia perang ialah semangat kesukuan, semangat kebangsaan yang berlebihan. Ya, diperang karena bangsanya, bukan karena Islam. Nah, khamisan arya perang dengan sebab arya pamer ingin dipuji orang lain. Sadisan al-ghadab, ini perang karena marah, tersinggung. Ya, itu gak ada kaitannya dengan apa ini, pembelaan terhadap agama, tapi karena marah, karena pribadinya apa ini dilecehkan, dianggap pengecut, hanya tersinggung, marah, hanya perang. Ya, semangat tawuran. Kulluha madmumun ma adal awal, semuanya tercela selain yang pertama. Yang pertama tadi i'la'an di kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, inilah yang terpuji. Nah, al-fa'idatu arabiah, wujubu taqaddumil ilmi alal amal. wajibnya mendahulukan ilmu daripada amal. Artinya sebelum kita melangkah yang lebih jauh, hendaknya kita mengilmui dulu apa yang akan kita lakukan itu. Apalagi taruhannya ialah nyawa. Perang itu taruhannya ialah nyawa. Maka sebelum perang, hendaknya kita mengilmui tentang perang, sehingga apa yang kita lakukan dengan pengorbanan jiwa dan raga itu tidak sia-sia, tidak mati konyol, tidak mati sangit, tapi diharapkan mati syahid. Sangit itu bahasa Jawa, Indonesianya ialah mati terbakar, hangus. Ya, itu plesetan orang yang tidak mati syahid tapi mati sangit. Nah, baik. Al-faidah itu al-khamisah. Faidah yang kelima, dhammul hirsi ala dunia. Dhammul hirsi ala dunia walasiyama indal qital. Tercelanya rakus dunia, lebih-lebih di saat apa ini? Peperangan. Tidak sedang perang saja kita tidak boleh rakus terhadap dunia, apalagi ketika apa ini? Sedang perang. Nah, tidak perang kita tidak boleh rakus harta. Ketika perang tambah tidak boleh lagi rakus harta. Nah, jadi apa yang disebutkan tadi, tujuan-tujuan dalam perang yang selain menegakkan kalimat Allah, itu adalah tujuan-tujuan duniawiyah yang menunjukkan orangnya sangat rakus terhadap dunia. Nah, taib, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.